song na bidar bola matamu dan senyum yang menawan menggetarkan jiwa. Oh darah, kau pikat hati yang tak mengerti apa arti senyum di sela-sela tarianmu. Namun sikap wajahku tak hilang di tepis gairah cinta yang begitu dalam. Ku cari kau kesana, ku cari kau kesini, ke ujung dunia pun tak peduli. Dan penuh pesona binar bola matamu dan senyum yang menawan menggetarkan jiwa. Oh darah, kau pikat hati yang tak mengerti apa arti senyum di sela-sela tarianmu. Namun sikap wajahku tak hilang di tepi airan cinta yang begitu dalam. Ku cari kau kesana, ku cari kau kesini, ke ujung dunia pun tak peduli. Cari kau ke sana, ku cari kau ke sini, ke ujung dunia pun tak.